Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah buku fikih ta'amul baina zawjain karya Mustafa ibn al-Adawi hafizahullahu ta'ala. Kita masuk pada poin bahasan khidmatul mar'ati fi baiti zawjiha wa mu'awanatu zauji laha, berkaitan dengan masalah istri yang melakukan khidmat, melakukan tugas-tugas rumah, fi baiti zaujiha, di rumah milik suaminya, dan suami membantu aktivitas istri tersebut. Maka sebelumnya perlu kita ketahui bahasanya berkaitan dengan tugas-tugas rumah tangga, menyapu, kemudian ngepel, cuci piring, dan sebagainya. Ulama berselisih pendapat apa hukumnya bagi wanita untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Ini pendapat jumhur fuqaha, mayoritas para ulama mengatakan bahasanya itu tidak wajib bagi si perempuan. Dan sebagian ulama, yaitu diantaranya adalah Imam Malik rahimahullahu ta'ala, dan ini yang dirajihkan oleh Ibn Taimiyah, menguatkan pendapat bahasanya hal tersebut hukumnya wajib sesuai dengan al-ma'ruf, sesuai dengan dasar kepatutan, selayaknya. Dan perlu diketahui bahasanya penulis buku ini, yaitu Mustafa Al-Adawi, adalah di antara ulama yang merajihkan pendapat jumhur, ya, menguatkan pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, bahasanya perempuan, istri itu tidak wajib, ya, nyuci piring, dan nyuci baju, ya, nyapu, ya, dan sebagainya. Sebagaimana uraian panjang lebar tentang alasan beliau, alasan Mustafa Al-Adawi untuk memilih pendapat ini bisa kita baca di bukunya Al-Jami' li Ahkam min Nisa. Oleh karena itu, maka di sini beliau mengatakan, penulis hafizullah ta'ala mengatakan, wa yustahabbu, dan dianjurkan dan tidak wajib, lil mar'ati, bagi seorang istri untuk antakuma ala khidmati zaujiha, untuk memberikan servis dan pelayanan kepada suaminya dengan mencucikan baju suaminya, kemudian piring bekas makan suaminya, dan seterusnya. Demikian juga memberikan servis dan pelayanan untuk anak-anaknya fil bait, di rumah. Dan ini mustahab dalam pandangan beliau, qadra istita'atiha, sesuai dengan kemampuannya. Ini, maka jika dia kecapean, ya, maka tidak wajib. Ini, maka tidak dianjurkan. Dengan bahasa beliau, maka berarti tidak ada anjuran. Atau perempuan ini karena lemahnya fisiknya, maka tidak bisa berlama-lama bersentuhan dengan air, kalau tidak nanti jatuh sakit. Nah, maka ini di luar, berarti di luar kemampuannya. Faya ra'iyatun wa mas'ulatun an ra'iyatiha, karena seorang istri itu adalah pemimpin dan orang yang dimintai tanggung jawab tentang pimpinannya, tentang apa yang dia pimpin, yaitu rumah suaminya. Dan memberikan khidmat dan pelayanan ya, memberikan khidmat servis untuk suami adalah sifat wanita-wanita mulia dari kalangan para sahabat dan yang lainnya. Contohnya adalah Asma binti Abi Bakar radhiallahu anhu, dia taklifu farasa Zabir, dialah yang memberi makan kuda milik suaminya. Farasa Zubair memberi makan, ngasih makanan untuk kuda milik suaminya, itu Az-Zubair. Watas taqilma, dialah yang cari air, dialah yang menimba air. Watangkulunawa ala raksia, dan beliau ini memindah biji-bijian, boleh jadi biji-biji gandum atau semacam itu, dari ladang, dari kebunnya Zubair, ke dia bawa ke rumah, ala roksiha di atas kepalanya. Dia bawa dengan dia taruh dia pikul di atas kepalanya. Sebagaimana hadisnya atau riwayatnya dihatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Asma radallahu anha, qalat, beliau mengatakan, tazawwajani Az-Zubairu, Az-Zubair ibn Awam itu menikahiku, wa malau fil ardi min malin wala mamlukin wala syai'in, dan dia tidaklah memiliki harta, min malin wala mamlukin. Mal dalam bahasa masa silam di masa para sahabat seringkali maknanya adalah bahimatul an'am, binatang ternak, unta dan sapi dan semacam itu. Maka kata Asma dan Zubair ketika itu tidaklah memiliki mal, tidaklah memiliki banyak unta, tidak punya binatang ternak, tidak punya unta, wala mamlukin, tidak pula punya budak, wala syai'in, bahkan tidak punya yang lainnya, tidak punya apa-apa, ghaira nadihin, kecuali satu ekor unta. Kecuali satu ekor unta yang nadih itu unta yang tugasnya untuk membawa air, untuk membawa air untuk disiramkan di kebun dari sumur, kemudian dimasukkanlah air-air ini ke kantong-kantong, wadah-wadah air, kemudian dibawa oleh unta, dipindah, kemudian dipekerja, kemudian dibawa ke kebun yang dituju, kemudian nanti air tersebut akan disiramkan ke kebun tadi. Maka unta yang bertugas untuk membawa air atau mengangkut air itu disebut nadih. Maka hartanya Zubair, harta bernilainya Zubair itu cuma dua saja, nadih, cuma seekor unta yang bertugas untuk yang dipekerjakan untuk kepentingan kebun, wa ghaira farasihi, dan kuda. Itu harta harta pokoknya Az-Zubair ibn Awam saat di awal-awal pernikahan dia dengan Asma binti Abu Bakrin radallahu anhuma. Dan demikianlah keadaan umumnya keluarga ketika awal-awal nikah, tidak punya apa-apa, tidak ada punya, tidak punya apa-apa, baru kemudian nanti punya ini dan punya itu seiring dengan perjalanan pernikahan dan rumah tangga. Kemudian Asma menceritakan tentang aktivitas beliau setelah menikah, fakuntu a'lifu farasahu, maka akulah yang memberikan makanan untuk kudanya Zubair. Ya, tentu makanannya berupa rumput, dialah yang dan boleh jadi motong-motongi rumput yang telah diambil oleh Zubair dan disuguhkan kepada si kuda. Wa astaqi al-ma', dan akulah yang mencari air. Ini boleh, maka boleh jadi rumah dengan sumur itu tidak di dekat rumah, agak jauh, ya. Maka Asma'lah yang pergi ke sumur tersebut, nimba, kemudian dapat air, kemudian dibawa ke rumahnya. Wa akhizu gharbahu, al-gharbu maknanya adal wal kabir, ember yang ukurannya besar. Arizu gharbahu artinya akhituhu, aku menjahitnya, idang kota'a, jika terputus, jika putus. Mungkin tali embernya mungkin yang dimaksudkan, karena ini berkaitan dengan masalah mengambil air. Maka ketika tali untuk ember itu putus, maka Asma'lah yang kemudian membuat ikatan. Wa'ajinu, dan demikian juga aku bertugas untuk membuat adonan roti. Kalau dalam bahasa kita masak makanan, karena roti ini adalah makanan pokok, makanan pokok ketika itu, maka akulah yang masak makanan untuk kami berdua. Dan kata Asma di awal nikahnya, walam akun uhsinu akhbizu, dan aku bukanlah wanita yang pintar masak. Dan aku bukanlah wanita yang pintar untuk membuat roti yang kemudian bikin roti kemudian pasti berhasil, boleh jadi sering gagal. Kalau enggak gosong atau ya agak gosong, atau kemudian malah adonannya itu terlalu asin dan sebagainya. Oleh karena itu maka wakana yakhbisu jarotun li minal ansor, seringkali yang masakkan itu malah tetanggaku. Nah, sini tak bikinkan adonan itu ya. Tinggal kemudian melanjutkan. Maka ayat ini menunjukkan bahasanya tidaklah kemudian menjadi syarat seorang wanita untuk siap menikah sudah harus pintar masak. Itu tidak menjadi syarat siapnya seorang perempuan untuk berumah tangga, harus sudah pintar memasak, sudah pintar bisa bikin makanan yang enak. Itu tidak harus. Kasinan dan teman-temannya itu ya tidak apa-apalah, maklum awal nikah. Sebagaimana Asma binti Abu Bakar di awal nikahnya dia tidak bisa masak, sampai-sampai tetangganya yang bikinkan aku adonan atau bahkan yang memasakkan sampai yang bikin rotinya. Oleh karena itu maka Asma pun memuji tetangga-tetangganya dengan mengatakan wa kunna niswata sidqin, dan mereka adalah wanita-wanita yang baik. Ya, maka tetangga-tetanggaku adalah tetangga-tetangga yang baik. Dari tetangga-tetangga wanitanya adalah tetangga-tetangga yang baik, yang ini dibuktikan dengan membantu Asma di awal-awal pernikahannya berkaitan dengan masalah memasak makanan. Wa kuntu angkulu an-nawa min ardi Zubair alladhi aqta'ahu ay a'tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akulah yang memindah biji-bijian gandum dari tanah yaitu kebun miliknya Zubair, yang kebun tersebut adalah aqta'uhu ay a'tahu, pemberian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Az-Zubair. Aku bawa biji-biji gandum, hasil gandum ya untuk dimasak, untuk bikin adonan roti, kemudian jadi roti untuk jadi makanan pokok. Aku bawa ala ra'si, di atas kepalaku, padahal jaraknya cukup jauh. Wahia, dan kebun tersebut mini dari tempatku, dari rumahku, ala thulutsai farsakhin, itu 2/3 farsakh. Ya, 1 farsakh itu 4 mil. Ini 1 farsakh kalau tidak salah adalah kurang lebih 4 mil. Ya, maka ini kehidupan rumah tangga Asma binti Abi Bakrin dengan Az-Zubair ibn Awam radallahu anhuma. Demikian juga walamma ja'at Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tatkala Fatimah binti Rasulullah menghadap pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tashku ilaihi, mengadu kepada ayahnya, matalqa fi yadiha, yang dia jumpai di tangannya, minar roha, dikarenakan mesin penggiling gandum. Wabalaghaha, dan ketika itu sampai kepada ketelingannya Fatimah, anau ja'a raqiqun, bahasanya telah datang kepada Nabi SAW raqiqun, budak. Nabi punya budak, maka Fatimah ingin diberi budak milik Nabi. Falam yusadifhu, Maka Fatimah ketika datang ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam tusadifu, tidak menjumpai Rasul. Rasul ketika itu pergi, tidak ada di rumah. Al-hadisa wa fi, dan lanjutannya hadis di sana kemudian diceritakan pada akhirnya Nabi yang datang ke rumah Fatimah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada putrinya, ala adullukuma, maukah kutunjukkan pada kalian berdua, Fatimah dan suaminya Ali, ala khairin mimma sa'altuma, yang lebih baik daripada budak yang kalian minta. Kemudian Nabi mengajari putrinya Fatimah untuk berzikir sebelum tidur. Maka jika kalian telah mengambil posisi di tempat tidur kalian, atau kalian telah awaituma, telah berada di tempat tidur kalian, maka bertasbihlah sebanyak 33 kali, pujilah Allah 33 kali, dan bertakbirah 34 kali. Fahuwa, maka zikir ini lebih baik untuk kalian berdua, min khadimin, daripada budak atau pembantu. Demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka Fatimah itu bekerja di dalam rumah tangganya. Fatimah ini kerja memasak, dan masaknya itu dimulai sejak menggiling gandum. Yang mesin penggiling gandum di masa silam adalah roha, disebut roha. Ya, roha ini terdiri dari dua buah batu. Ada batu yang diam menjadi poros, kemudian ada batu di luar batu poros tadi yang dia diputar. Mungkin ada batu yang jadi poros dan dia diam, kemudian ada batu di luarannya. Dan batu, kemudian yang namanya biji gandum itu ditaruh di antara keduanya, yang ketika terjadi benturan dan maka mengelupaslah kulitnya. Nah, batu yang luaran ini diputar. Biasanya dia dihubungkan dengan kayu, kemudian memanjang keluar. Nah, yang dilakukan oleh Fatimah, dia adalah sejak giling gandum, dialah yang megangi kayu tadi, kemudian memutarnya untuk kemudian supaya kulit gandum terkelupas. Ya, karena megang kayu lama-lama kapalen. Ya. Ya, karena pegangan kayu semacam ini, maka lama-lama telapak tangannya Fatimah itu kapalen, bahasa Jawanya. Ya, kemudian ada bagian-bagian yang keras karena bersentuhan dengan kayu yang boleh jadi kasar. Matalaqaf yadiha minar roha, ya, kapalan yang ada pada tangannya minar roha karena karena memutar mesin tradisional penggiling gandum. Ya, setelah tentu ini satu, habis itu masih ada proses buat adonan dan jadi roti, kemudian baru dimakan sebagai bahan makanan pokok pengenyang. Ya, maka kemudian Fatimah dengar kabar kalau Nabi dapat kiriman budak-budak. Budak-budak, maka Fatimah ingin minta supaya terbantu dan terkurangi aktivitas rumahan yang dilakukan oleh Fatimah. Ya, minimal penggiling gandumnya nanti tinggal nyuruh budak, tinggal urusan masak, bikin adonan, dan masak lebih ringan. Dan tidak boleh jadi tidak sampai kapalan. Dan, ya. Namun ternyata Nabi SAW tidak mengabulkan permintaan putrinya. Putrinya yang sangat beliau cintai, beliau tidak kabulkan. Dan beliau sarankan ada yang lebih baik daripada budak. Ada yang lebih baik daripada budak, yaitu berzikir. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, dan Allah Akbar 34 menjelang tidur. Dan Nabi tegaskan ini lebih baik pada, daripada seorang budak. Maka dari hadis ini Ibnu Al-Qayyim di Al-Wabil Sayyib mengatakan di antara faedah zikir itu adalah memberikan kekuatan badan. Ya, di antara faedah dan manfaat zikir adalah memberi kekuatan badan. Maka ketika Fatimah mau melaksanakan atau demikian juga wanita yang lain mau melaksanakan zikir ini, merutinkannya, ya, maka ya bahasanya, bahasa yang lain, kuatlah. Kuat untuk diajak beraktivitas, berbagai macam aktivitas rumahan. Kegiatan rumahan yang berat itu insya Allah ringan jika mengamalkan secara rutin, mengamalkan hadis ini dengan penuh keyakinan. Kemudian dan tatkala Jabir bin Abdullah radhiallahu anhuma menikahi perempuan yang statusnya telah menjanda, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jabir, "Fahala jariyatan, kenapa tidak gadis? Tula'ibuha wa tula'ibuka." Engkau bisa bermain-main, bercanda-canda dengannya dan dia bercanda-canda denganmu. Wa tudahikuha wa tudahikuka, engkau bisa mengajak dia ketawa-ketawa dan dia mengajak dan membuatmu ketawa-ketawa. Dalam lafaz yang lain, ta'adbuha, engkau bisa menggigitnya dan dia bisa menggigitmu. Qal fakultu lahu, maka aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jawaban Jabir, kenapa tidak memilih gadis? Inna Abdullah, sesungguhnya Abdullah, yakni bapaknya Jabir, halaka, meninggal dunia, wataroka banatin, dan meninggalkan banyak anak perempuan, adik-adikku, tepatnya 9 anak perempuan. Jadi Jabir ini 10 bersaudara, dia yang nomor 1, laki-laki, kemudian adiknya ada 9, perempuan semua. Wa ini karihtu, dan aku tidaklah suka ku datangkan, karena adik-adikku tinggal bersamaku, ketika aku menikah maka aku masukkan seorang perempuan di rumah ini, maka aku tidak suka datangkan untuk adik-adikku bimithlihina, perempuan yang semisal dengan mereka. Nanti kemudian bukannya berumah tangga itu meringankan beban, malah tambah beban. Kemarin ketika bujang itu ngurusi 9 perempuan, nah ini jadinya karena beristri perempuan yang semisal dengan adik-adikku, jadinya ngurusi 10 perempuan. Fatazawajtu, maka aku menikahi imro'atan, seorang perempuan, takumu alihina, yang sudah dewasa, sehingga bisa mengurusi adik-adikku yang kecil, yang butuh dimandikan dan sebagainya. Bisa melakukan hal semacam itu. Waktu selihuhunna, dan bisa memperbaiki, dalam artian mendidik adik-adikku dan melatih mereka supaya jadi wanita yang siap untuk menghadapi masa dewasanya. Artinya rencana Jabir, istrinya ini adalah beraktivitas di rumah, boleh jadi mandikan adik-adiknya atau sebagian adiknya yang masih kecil dan yang lainnya. Boleh jadi kemudian nyiapkan makan untuk adik-adiknya, boleh jadi sebagiannya masih harus disuapin. Nah, ini rencana Jabir dengan istrinya tersebut. Artinya dia melakukan aktivitas rumahan dalam rangka untuk melayani suaminya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji wanita Quraisy dengan mengatakan, khairu nisa in raqibnal ibila, sebaik-baik perempuan yang menunggangi unta, artinya sebaik-baik perempuan Arab, salihu nisa Quraisyin, adalah wanita-wanita Quraisy yang baik, yang saleh. Bagaimanakah wanita Quraisy ahnahu ala waladin fi sigharihi? Sangat besar belas kasihannya seorang yang wanita yang sangat penyayang kepada anak kecil. Adalah wanita yang suka dengan anak kecil, yang lembut dengan anak kecil, bukan yang suka nyubit anak kecil, suka melototi anak kecil, namun orang ya wanita yang bisa ngambil hati anak kecil, ya. Maka kalau dalam bahasa kita ini kelebihan nikahi guru TK gitu ya. Maka di antara yang recommended dari Nabi, carilah perempuan yang semacam itu. Di antara sifat yang Nabi anjurkan, yang dimiliki oleh seorang wanita yang layak untuk diperistri, ya, itu adalah ahnahu ala waladin fisikorihi. Dia adalah seorang yang besar kasih sayangnya, ya, tidak mudah kemudian bentak-bentak, tidak mudah kemudian marah. Dengan pola tingkah anak anak kecil yang boleh jadi kreatif plus nakal atau pengajar TPA nih ya. Wa ar'ahu ala zaujin fi dzati yadihi. Dan kelebihan wanita Quraisy yang kedua, dia adalah seorang yang pintar memanage harta suaminya. Ar'ahu, dia sangat perhatian ala zaujin untuk suami, fi dzati yadihi, dalam harta suaminya. Maka Nabi puji wanita Quraisy dengan dua sifat. Yang pertama adalah besarnya kasih sayang yang dia miliki kepada anak-anak. Dan ini satu hal yang sangat urgen dalam rumah tangga, ketika rumah tangga ini tentu menginginkan anak-anak yang berhasil, punya kemampuan yang bagus untuk mendidik anak, maka dibutuhkan wanita yang sangat penyabar dengan pola tingkah anak, wanita yang tidak mudah emosi dengan kelakuan anak, bukan wanita yang pemarah dengan perbuatan anak, bukan yang jengkelan, kemudian marah besar dengan pola tingkah anak kecil, sampai akhirnya boleh jadi sebagaimana banyak kasus di tempat kita, ada ibu membunuh anaknya sendiri gara-gara jengkel dengan kelakuan anak kecil. Maka carilah wanita yang sangat besar kasih sayangnya dengan anak-anak. Kemudian yang kedua adalah, dia adalah wanita yang ar'a, yang sangat pintar, punya kemampuan yang bagus dalam memanage harta suami, memanage uang belanja. Dia bukan orang yang, wanita yang boros, bukan wanita yang hobi shopping, hobi pergi ke mall. Kalau hobinya pergi ke mall, shopping, jalan-jalan, hati-hati. Siap-siap harus dompet yang tebal kalau berminat dengan wanita semacam ini. Nah, kalau dia adalah wanita yang tidak hobi shopping, tidak hobi dan pergi ke tempat-tempat belanja, maka diharapkan itu adalah wanita yang memenuhi kriteria yang Nabi sarankan. Demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka kita lihat kata Nabi, Nabi memuji perempuan yang merawat anak. Ini ngurusi anaknya, mandikan anak dan seterusnya. Maka dia melakukan aktivitas memberikan khidmat kepada anak suaminya, memberikan servis dan pelayanan pada anak suaminya. Dia demikian juga ngatur harta suaminya. Artinya dia melakukan aktivitas di dapur dan semacam itu. Maka empat riwayat yang dibawakan oleh oleh Syaikh Mustafa Al-Adawi ini beliau jadikan sebagai dalil bahasanya wanita sebaiknya atau seyogyanya istri itu melakukan aktivitas dalam rumah untuk memberikan khidmat kepada suaminya dan anak suaminya. Namun dalam pandangan beliau itu cuma riat-riat ini cuma menghasilkan hukum mustahab saja. Karena semuanya adalah kasus praktek perbuatan sahabiah, praktek perbuatan Asma binti Abu Bakar, perbuatan Fatimah, dan bukanlah satu hal yang berdasarkan misalnya perkataan dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau pujian sebagaimana di riwayat yang keempat, dan pujian itu menghasilkan hukum mustahab. Dan pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk satu perbuatan itu menghasilkan hukum mustahab. Oleh karena itu alasan Imam Malik yang mewajibkan hal ini, alasan pokok beliau adalah wa'asirhunna bil ma'ruf. Bahasanya pergaulilah istrimu dengan cara pergaulan yang baik. Dan bukanlah pergaulan yang baik istri cuma diem saja, suaminya sibuk menyapu, ngepel, macam-macam, istrinya cuma nongkrong, tulanan mainan HP dan bukan mu'asarah bil ma'ruf. Bukanlah mu'asarah bil ma'ruf. Kemudian namun wayambari ayusa'ida rajulu ahlahu, namun daklah suami itu membantu aktivitas istrinya fi amalil bait, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di rumah. Sebagaimana keterangan yang telah lewat, bahasanya Bukhari meriatkan satu hadis dari Jalal al-Aswad ibn Yazid. Bahasanya beliau bertanya pada ibunda Aisyah radhiallahu anha, makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna, apa yang Nabi lakukan ketika beliau berada di rumah? Maka kata ibunda Aisyah, karena yakunu fi min hati ahlihi, dia melakukan aktivitas pekerjaan istrinya, artinya membantu istrinya dengan melakukan aktivitas-aktivitas rumah. Ketika istrinya masak, dia ikut bantu ngulek bumbu, atau kemudian motong-motong sayuran dan sebagainya, untuk kemudian yang nyuci piring dan teman-temannya. Fa'idha sami al-adhana kharaja, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu mendengar suara adhan, maka beliau tinggalkan segala aktivitas tadi dan beliau segera pergi keluar rumah menuju masjid. Kemudian di sini akan disampaikan contoh keteladanan wanita yang istimewa yang layak untuk diteladani oleh para wanita-wanita yang lain. Mithalun yuhtada bihi, teladan yang patut untuk diikuti. Dia adalah seorang sahabiyah yang istimewa, seorang perempuan yang ursyidah aqilah, seorang perempuan yang berakal, bukan zakiyah ya, namun berakal, aqilah. Akal itu berbeda dengan cerdas. Ursyidah, dia adalah seorang yang juga berakal. Rasidah dan akilah adalah cenderung pada makna bisa menimbang manakah yang terbaik untuk dilakukan. Yang dia bisa mengontrol orang yang berakal, di antara ciri yang lain dia bisa mengendalikan diri di tengah-tengah suasana yang memancing emosi. Memancing emosi karena marah atau karena sedih atau karena yang lain. Dan sahabiah yang dibahas ini adalah ada padanya hal ini. Istama'at fiha, terkumpul pada dirinya sejumlah karakter-karakter yang positif dan baik. Dia adalah perempuan yang Nabi tegaskan adalah min ahlil jannah, adalah penduduk surga. Dia adalah seorang perempuan yang punya semangat untuk berdakwah, semangat berjihad di jalan Allah, seorang yang sabar menghadapi musibah, dan seorang yang rajin bertanya atau belajar tentang agama, dan seorang yang, dia adalah seorang yang dermawan di rumahnya, dan dia adalah seorang yang melaksanakan janji yang dia berikan kepada Allah dan Rasulnya. Dialah Ummu Sulaim radhiyallahu anha, yang nama aslinya kalau di sini dipilih Rumaisa binti Milhan, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, istri dari Abu Thalhah radhiyallahu anhu. Ya, terdapat sejumlah pendapat tentang nama asli Ummu Sulaim. Ya, ada yang mengatakan Rumaisa. Nah, namun kalau di sini penulis buku ini menguatkan nama Rumaisa. Dalil kalau beliau adalah imra'atun min ahli jannah adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uritul jannata, diperlihatkanlah surga kepadaku. Fara'aitu imra'ata Abi Thalha. Maka kulihat penghuninya, salah satunya adalah istrinya Abu Thalha, yaitu Ummu Sulaim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, kalau tadi adalah riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah, dalam riwayat yang lain juga masih dari riwayat Muslim namun dari jalur Anas bin Malik, takhaltu jannata, aku masuk surga, boleh jadi dalam mimpi, dan mimpi Nabi adalah wahyu. Fa sami'tu khasfatan, maka aku mendengar bunyi atau suara. Maka kemudian ku katakan, man hada, siapakah itu? Qalu, maka mereka para malaikat memberikan jawaban kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadhihi Rumaisa bintu Milhan ummu Anas ibn Malik. Ini adalah Rumaisa binti Milhan, ibunya Anas bin Malik, kata para malaikat penjaga surga. Dan wallahu a'lam, riwayat ini, riwayat Muslim ini adalah riwayat yang jadi landasan kuat untuk mengatakan nama asli Ummu Sulaim adalah Rumaisa. Ini karena hadis, ada riwayatnya, hadisnya Al Rumaisa binti Milhan. Kemudian maka bagaimanakah perempuan ini? Maka ini profil, sedikit profil Ummu Sulaim akan dibahas di bab ini. Di antara sifat Ummu Sulaim tadi dikatakan, dia adalah seorang yang bersemangat berdakwah. Fatadharu, dan ini sangatlah nampak demikian jelas dalam kisah pernikahannya dengan Abu Thalha. Yang Abu Thalha ini adalah bapak tirinya Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik berarti bapaknya Anas ini namanya Malik. Ini bisa kita katakan suami pertamanya Ummu Sulaim namanya Malik, Malik bin Nadr, sehingga Anas bin Malik bin Nadr. Nah, setelah itu kemudian Ummu Sulaim nikah dengan Abu Thalha. Diatkanlah nasai dengan sanad yang sahih dari jalurnya Anas radhiallahu anhu, beliau mengatakan bahasanya Abu Thalha melamar Ummu Sulaim. Faqalat, maka Ummu Sulaim mengatakan, menjawab, merespon lamaran dengan mengatakan, demi Allah, lelaki semisalmu wahai Abu Thalha tidaklah selayaknya ditolak lamarannya. Maka riwayat ini dalil bahasanya boleh melamar langsung kepada perempuan. Ya, secara syariat yang namanya lamaran yaitu tawaran untuk, ajakan untuk menikah, maka boleh ditujukan kepada perempuan sebagaimana Abu Thalha, dan boleh pula ditujukan kepada wali perempuan. Kita lihat Ummu Sulaim tidak mengatakan tolong silakan datang ke waliku, saya tidak ngasih respon apapun untukmu, tidak demikian. Namun Ummu Sulaim ngasih jawaban dengan mengatakan, lelaki semacam dirimu ya tidak semestinya ditolak. Walakinnaka rajulun kafirun, akan tapi kamu masih kafir. Wa ana imra'atun muslimah, sedangkan aku adalah wanita muslimah. Walayhilu li, dan tidaklah halal bagiku untuk menikah denganmu. Fa in tuslim, jika engkau mau masuk Islam, fadzaka mahri, maka itulah mahar pernikahan kita. Wa ma as'aluka ghairahu, dan aku tidak minta mahar lainnya. Fa aslama, maka kemudian betullah masuk Islam, dan itulah maharnya, dan dia masuk Islam dan betul-betul masuk Islam dan beriman, bukan trik sebagaimana banyak orang orang non muslim yang menikahi muslimah di zaman ini dan di tempat kita sekedar untuk trik pura-pura masuk Islam, nanti kalau kira-kira sudah punya anak 3-4 yang kira-kira kalau sudah menjanda tidak laku gitu. Maka nanti kemudian dia balik ke agamanya. Jika pilihannya cuma dua, kalau ditinggal ya menjanda tidak laku. Nah, atau kemudian tetap punya suami namun ya mengikuti agama suaminya. Yang ini tentu dalam kondisi semacam ini perempuan ini butuh akal yang luar biasa dan kesabaran yang hebat. Kalau tidak, maka dia akan korbankan agamanya. Sabit mengatakan, famasami itu maka aku belum pernah melihat satu perempuan yang lebih mulia maharnya daripada maharnya Ummu Sulaim, yaitu keislaman. Fadakhala biha fawaladat lahu. Maka kemudian Abu Talha pun setelah menikah dengan Ummu Sulaim, kumpul dengan istrinya dan Ummu Sulaim pun memberikan anak untuk Abu Talha. Diatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitabnya Tabaqatul Kubra dengan sanad yang sahih dari Anas. Anas mengatakan Abu Talha datang melamar Ummu Sulaim. Maka jawaban Ummu Sulaim, tidaklah sepatutnya bagiku untuk menikah dengan lelaki musyrik. Tidakkah engkau tahu wahai Abu Talha, bahasanya berhala-berhalamu yang kalian sembah itu dipahat oleh budak miliknya alu fulan, keluarga fulan, yang memang dia adalah an-najar, tukang kayu. Dan saat dan budakmu itu dan berhala dan patung tersebut tidak punya kemampuan apa-apa. Seandainya engkau nyalakan padanya api, kau siram air minyak kemudian kau bakar patung tadi yang dari kayu, lah tarokot, tentu patung itu terbakar. Kemudian kata Anas, fan sorofa, maka Abu Talha itu pun pergi pulang dan waqat waqa fi qalbihi min dhalika mauqi'an. Ucapan Ummu Sulaim tadi merasuk dalam hatinya dan punya tempat dalam hatinya. Wa ja'ala la yaji'uha, dan mulailah tidaklah Abu Talha itu datang ke tempat Ummu Sulaim yauman, pada hari-hari yang lain, illa qalat lahu dhalika, kecuali selalu Ummu Sulaim menolaknya. Jadi Abu Talha ini bolak-balik melamar Ummu Sulaim. Setiap kali dia datang ngomong, kemarin belum ada jawaban yang jelas, saya datang lagi untuk melamar. Maka dia petarung dan pejuang untuk mendapatkan Ummu Sulaim. Maka setiap kali datang, Ummu Sulaim itu menjawab, aku tidaklah pantas untuk nikah dengan laki-laki musyrik, gitu. Maka ditolak dengan kata-kata, dengan alasan tersebut. Fa'ataha yauman, maka kembali Abu Talha datang ke tempatnya Ummu Sulaim pada satu hari, dan faqala, lalu dia berkata kepada Ummu Sulaim, Islam yang kau tawarkan padaku telah kuterima. Qal, kata Anas, maka kana laha mahrun, maka tidak ada bagi Ummu Sulaim mahar kecuali keislaman Abu Talha. Kemudian sifat yang kedua dari Ummu Sulaim adalah jihadnya di jalan Allah. Buktinya Ummu Sulaim ini berangkat di sejumlah peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu tugasnya bukan berperang. Dan tugasnya sebagaimana dihadkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang bersama Ummu Sulaim dan sejumlah wanita Ansar ma'ahu bersama Nabi. Idza ghazza, ketika Nabi berperang. Tugas mereka adalah memberikan air kepada orang-orang yang terluka, yang butuh minum, dan yudawina al-jarha, dan mengobati orang-orang yang terluka. Riwayat semacam ini ada juga dalam Sunan Abu Dawud, dan di Aunul Ma'bud Sarah Sunan Abu Dawud disebutkan, yang dimaksud dengan mereka para perempuan ini mengobati orang-orang yang terluka, yaitu orang-orang yang terluka dari keluarga dan mahram-mahramnya. Ini mereka banyak perempuan, maka ketika keluarganya atau bagian dari keluarganya terluka, boleh jadi pamannya, boleh jadi ini keponakannya ikut perang dan terluka, nah mereka membantu untuk pengobatan. Ini sehingga berdasarkan keterangan di Aunul Ma'bud tadi, yudawina al-jarha di sini tidaklah dalil, kemudian persentuhan lawan jenis, ikhtilat dengan yang laki-laki ajnabi dan semacam itu. Karena maknanya adalah mengobati keluarganya dan mahram-mahramnya yang terluka. Dalam Sahih Muslim juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Ummu Sulaim ittakhadhat yaum Hunain, pada saat perang Hunain itu mengambil dan membawa khinjaron, pisau besar. Yang pisau besar tempat kita ya untuk gorok sapi ya, untuk nyembelih sapi. Fakana ma'aha, maka pisau tersebut dia bawa kemana-mana. Dan ini dilihat oleh suaminya Abu Talha. Kemudian maka suaminya mengatakan, wahai Rasulullah, ini loh Ummu Sulaim, dia membawa pisau besar kemana-mana. Maka Rasulullah SAW kemudian berkata atau bertanya kepada Ummu Sulaim, mahada al-khinjar, wahai Ummu Sulaim, untuk apa ini pisau besar yang kau bawa kemana-mana? Maka Ummu Sulaim mengatakan, ittakhadtuhu, aku memilikinya, aku membawanya dengan maksud indana mini ahadum dan musyrikin, jika ada salah satu dari orang musyrik yang coba-coba mendekatiku, akan bakar tubihi patenahu, akan kubelah perutnya dengan pisau ini. Maka Rasulullah SAW pun niat hak tertawa sebagaimana kita tertawa nah, mendengar jawaban Ummu Sulaim. Karena Ummu Sulaim mengatakan, wahai Rasulullah, uktul man ba'dana, wahai Rasul, bunuhlah orang setelah kita, minatulaqa, ya, yang mereka adalah atulaqa. Ya, tulaqa adalah orang-orang yang baru masuk Islam saat Fathul Mekah. In hazamu bika, mereka merasa mendapatkan kekalahan di perang Hunain gara-gara dirimu. Maka ini nampaknya adalah di akhir-akhir perang, setelah pada awalnya di awal peperangan kaum muslimin mengalami kekalahan saat perang Hunain. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wahai Ummu Sulaim, sunnya Allah telah kafa, mencukupi, wa ahsana, dan telah berbuat baik. Tentang tulaqa di catatan kaki, mereka adalah penduduk Mekah yang masuk Islam saat Fathul Mekah. Mereka disebut nama tulaqa karena Nabi SAW manna alai, memberikan jasa dan kenikmatan pada mereka dengan melepas wa atlaqahum, dengan melepaskan mereka. Maka dalam keislaman mereka terdapat kelemahan. Fa'taqadat, itu wawunya kayaknya salah cetak. Maka Ummu Sulaim berkeyakinan, beranggapan bahasanya para tulaqa ini adalah orang-orang munafik, sehingga mereka berhak untuk dibunuh. Bin hizamihim baghairim, dengan sebab kekalahan mereka atau kaburnya mereka, kocar kacirnya mereka saat perang Hunain dan perkara yang lainnya. Oleh karena itu Ummu Sulaim mengatakan, Rasul, bunuh saja para tulaqa. Uktul man ba'dana minat tulaqa. Bunuh saja para tulaqa itu. In hazamu bika, di catatan kaki ba' di sini maknanya an, artinya in hazamu angka. Ya, mereka kalah. Dengan mereka kabur meninggalkanmu, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fas'al bi khabira, maknanya fas'al anhu khabira. Tanyakanlah kepada yang tahu anhu tentangnya. Warubama, namun boleh jadi bak di sini kemungkinan makna yang kedua baknya adalah sababiyah. Artinya in hazamu bi sababika, mereka kalah dengan sebab, mereka merasa kalah dengan sebab dirimu, lini faqihim, dan itu perasaan tersebut karena kemunafikan mereka. Maka intinya Ummu Sulaim pada awalnya beranggapan bahasa tulaqa itu orang-orang munafik, dan kaum muslimin yang perang ketika itu bersama tulaqa saat perang Hunain di awal peperangan kalah. Dan di antara sebabnya, kata Ummu Sulaim, dalam pandangan Ummu Sulaim, ini gara-gara mereka para tulaqa, sehingga mereka selayaknya dihabisi saja. Namun Nabi SAW mengatakan, tidak, wahai Ummu Sulaim, sungguh telah Allah telah cukupi, dan telah Allah dan Allah ganti dengan yang lebih baik. Kekalahan di awal peperangan Allah ganti dengan kemenangan setelahnya. Maka ini semua menunjukkan kalau Ummu Salamah adalah wanita yang tegar, wanita yang luar biasa. Ya, tidak gentar dengan laki-laki yang mendekat, dia sudah bawa parang. Nah, sini tak belah perutmu, ha? Ini tidak sembarangan perempuan bisa demikian, dan itu butuh butuh akal. Tidak kemudian bingung dengan ada musuh kemudian, wah saya harus ngapa? Kalau wanita yang biasa, yang sebagaimana yang Nabi katakan secara umum adalah naqisul akal, ketika ada musuh yang mau ini, akan kebingungan. Kan kebingungan, ketakutan. Yang paling-paling teriak-teriak. Muslim bukan. Dia bukan wanita semacam itu. Dia wanita yang akilah. Dia harus mengerti di kondisi yang genting, di kondisi bingung, dia harus berbuat apa, dia paham. Ya, itu akilah di sini. Dan ini beda akilah dengan zakiyah. Cerdas, boleh jadi IP-nya 4 ketemu, wah ini maling, wah bingung, cuma teriak-teriak harus ngapa, padahal di situ ada tombak, di situ ada ini, wah, bingung. Ini kalau zakiyah cerdas namun tidak akilah. Ini boleh jadi tidak zakiyah, tidak cerdas IP-nya, boleh jadi cuma 2,5 atau seberapa. Namun dia akilah, maka kondisi genting dia enggak bingung. Dia bukan orang yang mudah bingungan. Dan kondisi gawat, suasana perang, dia tidak kemudian keder hatinya. Normalnya perempuan akan tidak demikian keadaannya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.